Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan wa akhwat, pendengar, pemirsa Syiar Tauhid dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Sebagaimana biasa, pada hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, mempelajari ilmu bahasa Arab, ilmu yang sangat penting bagi setiap kita, bagi setiap muslim maupun muslimah untuk mempelajarinya. Dan kita menggunakan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah Lighairi Natiqina Biha karya Syekh Dr. Abdurrahim Hafizahullahu Ta'ala. Naam. Pada pertemuan terakhir kita sudah masuk di Ad-Darsul Hadi Ashar. Ya, Ad-Darsul Hadi Ashar. Pelajaran yang ke-11. Ya, pelajaran yang ke-11. Ya, di pelajaran yang ke-11 di sini, di awal pelajaran, ya di sini ada semisal karangan. Ya, semisal karangan yang berjudul Baiti. Rumahku. Ya, kemudian di dalam karangan tersebut dijelaskan tentang ya apa-apa yang berkaitan dengan rumah saya. Nah, pada pertemuan terakhir juga kemarin kita sudah menyebutkan ya satu faedah yang bisa kita petik di pelajaran ini, yakni tentang penulisan ad-dhamir. Ya, ad-dhamir huwa atau ad-dhamir huwa ketika bersambung dengan harful jar fi. Ya, dhamir huwa itu merupakan dhamir apa? Dhamir munfasil, dhamir yang berpisah. Ya, ketika bersambung dengan fi maka otomatis berubah statusnya dari munfasil menjadi muttasil. Dari yang terpisah menjadi yang bersambung. Ya. Karena sudah bersambung dengan harfu fi. Ya. Maka bentuknya ya, sebagaimana dalam konteks kalimat fihi hadiqatun shagiratun. Ya, fihi hadiqatun shagiratun fihi, kalau kita artikan apa? Di dalamnya. Ya, yakni di dalam rumahku. Ya, terdapat kebun yang kecil. Ya. Nah, di sini syait kita di mana? Fihi. Hi. Ya, biasanya kita dapati dhamir berbentuk hu. Ya, dhamir muttasil yang gaib berbentuk hu. Kitabuhu, alamuhu, baituhu, mindiluhu. Ya, berharokat dhamma. Itu biasanya ketika dhamirnya berbentuk muttasil. Ya, tapi di sini ketika bersambung dengan harfu fi, huruf jar fi, ya, tidak dibaca dhamma tapi dibaca kasrah fihi. Ya, jadi bukan kita baca fihu. Ya, tidak kita baca fihu tapi fihi. Ya, dengan di kasrah dhamirnya. Ya. Kenapa? Karena sebelum dhamirnya ada ya yang sukun. Ya, yang sukun. Ketika dhamir sebelumnya ada ya yang sukun, maka dhamirnya dibaca kasrah. Maka jadilah fihi. Ya, bukan fihu. Ya, itu yang sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Nah, begitu pula ketika dhamirnya bersambung dengan dhamir hiya. Ya, ketika dhamirnya bersambung dengan dhamir hiya. he plus hiya. Ya, he plus hiya. Hiya ini adalah domir yang munfasil seperti huwa. Ya, tapi hiya di sini untuk kata yang berbentuk perempuan. Ya, untuk kata yang berbentuk perempuan, untuk kata yang muannas. Ya, kalau huwa itu untuk kata yang muzakkar atau kata yang berbentuk laki-laki. Nah, di sini hiya merupakan domir munfasil. Ketika bersambung dengan fi sebelumnya, maka otomatis berubah statusnya menjadi domir apa? Muttasil. Ya, jadi domir muttasil. Maka bentuknya seperti apa? Fiha. Fiha. Ya, fiha. Fiha. Di dalamnya. Ya. Contohnya al-hakibah. Al-hakibah. Hakibati tasku. Hakibati tasku. Fiha di dalamnya qalamun, kitabun, mirsamun. Ya, ketika yang digantikan itu kata yang muannas, maka otomatis pakai domir domir muannas. Maka menjadi domir fiha. Ya, kalau yang fihi hadiqatun saghiratun pakai domir hi di situ karena kembalinya kata yang muzakkar, bait. Bait itu kata yang muzakkar, maka domirnya menggunakan fihi. Kalau di sini contohnya tadi hakibah, hakibah itu merupakan kata yang muannas, tas, ada tamar utoknya di akhir. Maka ketika kita gantikan ke domir yang muttasil, maka pakai domir muannas. Fiha. Tasku di dalamnya ada pulpen, ada buku, ada pen, ada pensil. Ya, jadi seperti ini ya. Ketika domir hiya bersambung dengan huruf jarfi, maka bentuknya ya sebagaimana yang sudah kita tulis di sini ya. Fiha, di dalamnya. Nah, ya, jadi itu penulisan ad-domir, penulisan domir huwa dan hiya ketika bersambung dengan huruf jar fi. Kalau huwa menjadi fihi, kalau hiya menjadi fi fiha. Ya, insyaallah jelas ya. Nah, kita masuk ke tamarin, latihan-latihan. Iqra waktub. Ya, iqra waktub, baca dan tulislah. Nah, di sini kita coba baca dan kita mencoba untuk menerjemahkan. Ya. Nah. Iqra. Man fi hadzal baiti? Naam. Man fi hadzal baiti? Fihi hamidun. Naam, fihi hamidun. Ya, man fi hadzal baiti fihi hamidun. Ya, apa artinya? Siapa di dalam rumah ini? Ya, siapa di dalam rumah ini? Di dalam rumah ini Hamid. Nah, di dalamnya ada Hamid, dalamnya Hamid. Nah, lihat di sini. Ya, ketika yang diinginkan di sini rumah, ketika yang disebutkan sebelumnya rumah, maka otomatis ketika kita menggunakan domir, ya pakai domir yang muzakkar, fihi. Ya, bukan fiha, tapi fihi. Kenapa? Karena kembalinya ke kata yang muzakkar. Ya, maka kita menggunakan domir yang muzakkar pula. Nah, siapa dalam rumah ini? Dalamnya Hamid. Ya. Berikutnya nomor 2. Madza fil hakibati? Mada fil haqibati? Mada fil haqibati? fiha kitabi wa qalami wa daftari. Naam, fiha kitabi wa qalami wa daftari. Ya, fiha kitabi wa qalami wa daftari. Ya, apa artinya? Apa di dalam tas ini? Ya, apa yang dalam tas ini? Ya, apa yang dalam tas ini? Ya, di dalamnya buku saya dan pulpen saya dan kertas saya. Nah, taruh di dalamnya ya buku saya, pulpen saya, ya kitab saya, kitab saya, dan, ya, dan pena saya dan buku tulis saya, buku tulis saya, buku tulis saya. Ya. Nah, jadi di sini apa? Karena sebelumnya kata hakibah, hakibah itu apa? Al-hakibah, tas itu merupakan kata yang mu'annas. Dari mana kita tahu katanya mu'annas? Ada tamar butoknya di akhir. Ya, kelihatan tamar butoknya di akhir. Kalau ada tamar butok di akhir, maka kata ini ya masuk dalam kategori kata yang mu'annas. Ketika kita gantikan ke domir, maka pakai domir fiha, ha. Pakai domir ha untuk menunjukkan bahwasanya yang diganti adalah kata yang mu'annas. Fiha kitabi wa qalami wa daftar. Dalamnya bukuku, penaku dan buku catatan catatanku. Naam. Berikutnya nomor 3. Man fi sayyarati fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Naam, man fi sayyarati, man fi sayyarati fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Ya, man fi sayyarati fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Apa maknanya? Siapa di dalam mobil ini? Ya, siapa yang di dalam mobil? Siapa yang di dalam mobil? Ya, maka di dalamnya bapak saya dan ibu saya dan saudara laki-laki saya dan saudara perempuan saya. Nah, di dalamnya bapak saya, ibu saya, saudara laki-laki saya dan saudari saya. Ya, ini saudara perempuan saya. Ya, di sini pakai fiha karena sebelumnya saya, as-sayyaru mu'annas. Siapa dalam mobil? Di dalamnya bapak, ibu, saudara dan saudari saya. Naam. Berikutnya nomor 4. Man fi masjidul jami'at jami'atul ana. Berarti kan bentuk kalimatnya? Man fi masjidil jami'atil ana. Ma fiya ahdun. Nah, man fi masjidil jami'atil ana. Man fi masjidil jami'atil ana ma fihi ahad. Ya, ma fihi ahadun. Man fi masjidil jami'atil ana ma fihi ahad. Ya. Apa artinya? Siapa di dalam masjid jami'ah sekarang? Nah, siapa di dalam masjid jami'ah sekarang? Ya, masjid kampus ya. Siapa yang dalam masjid kampus sekarang? Ma fihi ahdun. Ya, ma fihi ahadun. Di dalamnya ahdun. Ya, tidak ada seorang. Apa? Tidak ada seorang pun ya. Ma fihi ahdun. Ya, ma fihi ahad. Ahad. Tidak ada seorang. Oh. Seorang pun ya. Nah. Man fi masjidil jami'atil ana, siapa dalam masjid kampus sekarang? Ma fihi ahad, tidak ada seorang pun. Berikutnya nomor 5. Man fi hadil ghurfati fiha al-mudiri. Naam, man fi hadhihi al-ghurfati fiha al-mudiru. Ya, man fi hadhihi al-ghurfati fiha al-mudiru. Naam, apa artinya? Siapa di dalam kamar ini? Ya, siapa di dalam kamar ini? Di dalamnya kepala sekolah. Ya, dalamnya kepala sekolah. Sekolah. Kepala sekolah. Ya, dalamnya kepala sekolah. Sekolah. Ya, naam. Tadi yang di atas ma fihi ahad, ya itu sebelumnya pakai fi karena kembalinya itu kata yang diganti masjid, bukan al-jami'ah ya, masjidnya yang menjadi patokan masjid, masjid kampus ya. Jadi kita pakai domir fihi bukan fiha karena patokannya masjid bukan al-jami'ah. Al-jami'ah itu sebagai mudhofun ilaih saja. Naam, di bawahnya fiha nomor 5 pakai ha karena sebelumnya al-ghurfah. Al-ghurfah ini muannas, ada tamar butuhnya. Naam. Selesai dari tamrin yang pertama. Sekarang kita masuk tamrin yang kedua. Tamrin as-sani. Al-awwal, faddal ikra. Uhibbu abi wa ummi. Naam. Uhibbu abi wa ummi. Uhibbu abi wa ummi. Ya, apa maknanya? Aku cinta ibu dan bapak. Naam, aku cinta ibu dan bapak, bapakku. Ya, aku mencintai ibu dan bapakku. Ya. Berikutnya nomor 2. Uhibbu akhi wa ukhti. Ya, uhibbu akhi wa ukhti. Ya, uhibbu akhi wa ukhti. Ya, uhibbu akhi wa ukhti. Apa artinya? Aku mencintai saudara dan saudariku. Nah, aku mencintai saudara dan saudariku. Ya, aku mencintai saudara dan saudariku. Berikutnya salis. Uhibbu jamili. Uhibbu zamili. Ya. Uhibbu zamili. Apa maknanya? Aku mencintai keindahan. Aku mencintai jamili. Zamil. Indah. Zamil. Za pakai za. Zamili. Teman. Teman. Aku teman. Mencintai teman. Nah, aku mencintai teman. Temanku ya. Kalau pakai jim indah ya, jamil. Ya, aku mencintai zamili, teman-temanku. Nah, nomor 4. Uhibbu ustadi. Uhibbu ustadi. Uhibbu ustadi. Apa maknanya? Aku mencintai ustad. Aku mencintai ustad, ustadku. Ya, aku mencintai ustad, ustadku. Berikutnya nomor 5. Uhibbullah. Uhibbullah. Uhibbullah. Apa artinya? Aku mencintai Allah. Ya, aku mencintai Allah. Nomor 6. Uhibbun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Uhibbun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Uhibbun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Aku mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya asabi. Uhibbul lughatul arabiyyati. Uhibbul lughah. Apa? Uhibbul lughatul arabiyyatu. Sebagai apa sih itu? Objek. Uhibbu. Lughah. Lughah. Sebagai fi'il fa'il sebelumnya berarti setelahnya fa'il. Fi'il fa'il sebelumnya berarti setelahnya sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih. Ya, sebagai maf'ul bih. Uhibbul lughatal arabiyyata. Ha, kalau al arabiyyata ya ini baru sebagai si sifat ya, baru sebagai si sifat. Kalau al-lugha itu sebagai objek. Aku mencintai bahasa Arab. Bahasa Arab. Ya. Naam. Di sini ada yang mungkin perlu kita jelaskan di sini ya. Ya, ini tentang susunan kalimat kata yang terletak setelah uhibbu. Ya, di sini kata uhibbu. Kita ambil contoh. Uhibbu ustadzi. Ya, kata-kata yang terletak setelah uhibbu, kata-kata yang terletak setelah uhibbu ini sebagai maf'ul bih atau sebagai objek. Jadi dalam bahasa Arab itu ada susunan. Ya, dalam susunan kalimat. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia seperti SPO. SPO. Subjek, predikat, objek. Ya, contoh Muhammad mau makan roti. Ya, Muhammad memakan roti. Muhammad memakan roti. Kalau dalam bahasa Indonesia di sini, ini kan ada kedudukannya masing-masing setiap kata. Muhammad sebagai apa? Subjek. Makan sebagai predikat. Roti sebagai objek. Kalau kita mau tambahkan keterangan tempat juga bisa. Muhammad memakan roti di warung. Ya, Muhammad memakan roti di warung atau di toko. Baru tambah keterangan tempat. SPOK. Spok kalau kita mau tambahkan biar lebih lengkap ya. Tapi yang kita bahas di sini tiga ini. SPO. Subjek, predikat, objek. Ya, jadi Muhammad di sini sebagai subjeknya, apa subjek yang melakukan perbuatan? Ya, yang melakukan perbuatan. Memakan ini apa? Predikat. Apa predikat? Perbuatan. Ya, predikat ini kata kerja. Iya, perbuatan, kata kerja kan? Roti sebagai objek. Ya, jadi ada subjek, pelaku, memakan, kata kerjanya atau perbuatannya, roti sebagai objek yang dimakan. Kalau mau makan otomatis apa? Tentu ada yang dimakan. Ya, mau makan. Makan apa? Makan roti, makan daging, ya, makan sayur. Ya, macam-macam kan? Jadi ada yang dimakan. Nah, yang dimakan itu namanya objek. Ini bahasa misalnya bahasa Indonesia. Ya, begitu pula bahasa Arab. Jadi ada keterkaitan ya antara bahasa Indonesia, bahasa Arab. Ya, bahasa itu rata-rata pasti ada keterkaitan. Ya, antara bahasa satu dengan bahasa yang lainnya. Nah, bahasa Arab ini seperti ini juga, cuman agak kebalik. Agak terbalik. Jadi kalau dalam bahasa Arab seperti ini. Akala Muhammadun al-khubza. Akala Muhammadun al-khubza. Akala Muhammadun al-khubza. Ya. Muhammad memakan roti. Jadi akala ini sebagai apa? Predikatnya dalam istilah bahasa Arab fi'il. Perbuatannya. kata kerjanya. Ya, Muhammad ini sebagai fa'il atau subjek. Ya, subjek dalam bahasa Arab fa'il, pelakunya yang melakukan perbuatan. Al-khubza sebagai objek, atau dalam istilah bahasa Arabnya maf'ulu bih. Maf'ulun bihi. Ya. Fi'il, fa'il, maf'ulun bihi. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bihi. Fi'il ini apa? Predikat. Jadi kalau bahasa Arab susunannya itu yang didahulukan ini fi'ilnya. Ya, yang didahulukan apa? Fi'il. Kalau kita bahasa Indonesia, subjek yang duluan. Gak mungkin kita katakan memakan Muhammad roti. Orang bingung nanti. Memakan Muhammad roti, apa maksudnya? Otomatis kita dahulukan apa? Subjek. Muhammad memakan. Nah, kalau bahasa Arab, fi'ilnya duluan. Predikatnya duluan. Jadi, fi'il ini predikatnya, kata kerjanya. Ya, Muhammad di sini sebagai subjek. Dalam bahasa Arab sebagai fa'il. Fa'il ini maknanya? Subjek, pelaku. Al-khubza sebagai objek, dalam bahasa Arabnya maf'ulun bih. Jadi apa? Fi'il dulu, fa'il dulu, setelah fi'il fa'il, baru setelah fa'il baru terakhir objek, maf'ulun bih. Cuman ketika kita menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, susunan bahasa Arab seperti ini, akala Muhammadun al-khubza, kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, otomatis apa? Yang kita dahulukan apa? Fa'il. Ya, yang kita dahulukan fa'il. Kenapa? Kalau seandainya kita dahulukan fi'il, orang bingung, mau makan Muhammad roti. Ya, nanti orang yang mendengar, ini maksudnya apa? Tapi kalau bahasa Arab, akala Muhammad, mereka sudah faham. Ya, ketika kita dahulukan fi'ilnya, mereka faham. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi ini susunan kalimat. Subjek, predikat, objek, fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Predikat duluan, baru fa'il subjeknya, baru maf'ulun bih dia di akhir, sama seperti dalam bahasa Indonesia. Ya, SPO. Jadi apa? Maf'ulun bih. Ketika ada fi'il dan fa'il di dalam suatu kalimat, ketika ada fi'il dan fa'il dalam suatu kalimat, maka kemungkinan setelahnya itu, ya, ketika ada fi'il fa'il, kemudian setelahnya ada kata di depannya, di akhirnya, maka kemungkinan kata itu berkedudukan sebagai objek. Ya, karena fi'il itu ada yang butuh kepada objek. Ya, maka kemungkinan kata yang terletak setelah fi'il fa'il tersebut, ya, sebagai objek. Ya. Lihat, tadi kan al-khubza, Muhammad makan roti. Akala Muhammadun al-khubza. Tadi kan seperti ini. Akala Muhammadun al-khubza. Akala Muhammadun al-khubza. Muhammad makan roti. Roti di sini kita kasih apa? Kasih harokat fathah. Ya, roti di sini kita kasih harokat fathah. Kenapa? Karena dia sebagai objek, sebagai maf'ulun bih. Ya, kita kasih harokat fathah. Jadi bukan al-khubzu, bukan al-khubzi. Bukan kita katakan akala Muhammadun al-khubzi atau akala Muhammadun al-khubzu. Yang benarnya akala Muhammadun al-khubza. Al-khubzanya kita kasih fathah, karena dia sebagai objek. Nah, lihat dalam kalimat yang ada dalam kitab di situ. Kata yang terletak setelah uhibbu. Ya, kata yang terletak setelah uhibbu. Ya, setelah uhibbu pada kata uhibbu di sini, uhibbu dalam kata ini, uhibbullah, uhibbu ustadi, uhibbu zamili, uhibbu lughat al-arabiyah. Uhibbu di sini, kata uhibbu, i dalamnya sudah ada fi'il, sudah ada fa'il. Ya, ada fi'il, ada fi'il, ada juga fa'il. Sudah ada fi'il, sudah ada fa'il, satu paket di dalam uhibbu di sini. Satu paket. Ada fi'il, ada fa'il. Berarti apa? Tinggal kurang apa tadi? Objeknya, maf'ul, maf'ulun bihnya. Ya, tinggal kurang maf'ul, maf'ulun bihnya. Maka apa? Maka kata yang terletak setelah uhibbu ini posisinya sebagai maf'ul, maf'ulun bih, sebagai objek. Ya, sebagai objek. Karena sudah ada fi'il dan di fa'il. Sudah ada fi'il dan fa'il pada kata uhibbu. Ya. Maka uhibbullah. Ya. Uhibbullah kan seperti dalam kitab kan? Uhibbullah, aku mencintai Allah. Lafzul jalalah Allah di sini dikasih fathah. Kenapa? Karena dia sebagai objek. Dari mana? Fi'il fa'il yang ada pada uhibbu. Maka di sini fathah. Jelas ya? Uhibbu an-nabiyya. Uhibbu an-nabiyya. Uhibbu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Uhibbu nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Nabi fathah. Karena sebagai objek. Ya, sebagai objek. Nah, kemudian bagaimana dengan uhibbu ustadhi? Uhibbu ustadhi. Di sini harokatnya kasro. Uhibbu ustadhi. Dia bukan fathah tapi dengan kasro. Ya. Ya, berarti dia bukan maf'ulun bih. Jawabannya tidak. Ya, ustadhi ini tetap sebagai maf'ulun bih. Cuman karena kata ustadhi di sini disandarkan kepada dhamir ana, ustaz saya. Aku mencintai ustaz saya. Ada dhamir ana di sini. Ustaz disandarkan kepada dhamir ana, maka menjadi ustadhi. Berarti apa? Tetap dia dengan fathah. Cuma fathahnya tersembunyi. Ya, fathahnya tidak dinampakkan. Dia maf'ulun bi, objek. Ya, kenapa? Karena setelah uhibbu, tadi sudah kita sebutkan, setelah uhibbu maka katanya itu apa? Mansub dengan fathah sebagai objek. Lah ini kenapa? Enggak ada fathahnya. Ya, kita katakan apa? Ada fathahnya. Cuman fathahnya ditakdirkan, disembunyikan. Makanya apa? Semuanya bentuknya sama. Uhibbu abi wa ummi. Uhibbu akhi wa ukhti. Ya, uhibbu zamili, uhibbu ustadi. Kenapa bentuknya semuanya sama? Ya, ada fathah di situ, cuman fathahnya disembunyikan. Kenapa? Karena katanya disandarkan kepada ya mutakallim. Ketika tidak disandarkan kepada yang mutakallimnya dihilangkan, ya maka dikembalikan ke asal, yakni kita kasih fathah seperti uhibbullaha, uhibbun nabiyya, uhibbu al-lughatal arabi, arabiyyah. Ya, mungkin ini yang bisa kita jelaskan. Semua apa yang tadi kita jelaskan bisa difahami, bisa diambil faedah darinya.